Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang muraqabah. Kita sebutkan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis berkenaan dengan pentingnya muraqabah. Masuk kepada bab yang ke-6 dari kitab ini, yaitu bab fi taqwa. Bab tentang ketakwaan. Sebelum kita menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, penting kita ketahui apa makna daripada takwa. Takwa berasal dari kata waqayaqi wiqayatan, yang artinya itu adalah tameng, perisai. Kenapa disebut dengan takwa? Dikarenakan menjadikan dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan tameng. Ya, menjadikan di antara dirinya dengan adab Allah Subhanahu wa taala suatu tameng, suatu perisai yang bisa menjaga dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini makna daripada takwa. Dan para ulama mereka menyebutkan banyak definisi-definisi daripada takwa. Yang intinya kita sebutkan tadi, yaitu menjaga diri dari azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini inti daripada ketakwaan. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama surah Al-Imran ayat 102. Wa qala Allahu ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk beriman, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan keimananlah yang membawa seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat, menafsirkan apa yang dimaksud dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ayu ta'a wa la yu'sa. Wa yudhkara wa la yunsa wa yushkara wa la yukfara. Makna takwa yang sebenar-benarnya yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksiatinya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Ini antara makna takwa yang sebenar-benarnya. Mencakup tiga hal yang disebutkan oleh salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, mentaati Allah, tidak memaksiatinya. Segala macam bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala dia taati. Ini merupakan ketakwaan. Dan segala macam bentuk larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dia menjauhinya, meninggalkannya. Ini adalah bentuk ketaatan, bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perintah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-Nya yaitu at-tauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, larangan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada hamba-Nya yaitu kesyirikan. Nah, ya takwa dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah dan tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakannya. Senantiasa dia ingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaannya. Senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya basah untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, berzikir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membimbing kita supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir-zikir yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur ada zikirnya. Supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk WC ada zikirnya. Ketika keluar WC ada zikirnya. Nah, ketika kita keluar rumah ada zikirnya. Naik kendaraan ada zikirnya. Masuk ke dalam masjid, keluar masjid ada zikirnya. Ya. Terus diajarkan supaya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidur lagi pun. Diajarkan zikir sebelum tidur. Nah, supaya senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melupakan. Dan mengingat Allah ini bagian daripada ketakwaan. Nah, yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Nah, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya dia mensyukurinya. Tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terkumpul tiga perkara ini, berarti dia telah melaksanakan takwa yang sebenarnya. Barang siapa yang taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, mengingat Allah, tidak melupakan Allah, bersyukur kepada Allah, tidak mengkufurinya, berarti dia telah melaksanakan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Nah, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan lafaz yang umum kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Nah, sehingga di sini perintah takwa ini mencakup kepada seluruh manusia. Dari generasi awal sampai generasi akhir diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada generasi awal dan generasi akhir supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an istaqullah. Nah, sungguh kami telah berwasiat, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Allah kepada generasi awal dan generasi akhir yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang kedua, ayat dalam surah At-Taghabun, ayat yang ke-16. Wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil muradi minal ula. Ayat ini merupakan penjelas terhadap maksud dari ayat yang pertama yang kita sebutkan tadi. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ayat ini bukanlah maksudnya meremehkan ketakwaan. Nah, sebagian orang salah memaknai bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian mereka bermalas-malasan dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kan sesuai kemampuan. Saya mampunya demikian. Tanpa ada usaha, tanpa ada semangat dalam melaksanakannya. Kemudian menyatakan, kan sesuai kemampuan. Nah, padahal makna ayat tadi, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan, maknanya semaksimal mungkin kemampuan kalian. Nah, sehingga tidak bermudah-mudah. Berdalil dengan ayat ini, dia meremehkan ketakwaan kepada Allah. Dengan alasan sesuai kemampuan. Kan? Nah, ini alasan yang kurang tepat. Tuh. Bahkan ayat tadi yang kita bacakan, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, di dalamnya merupakan hasungan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin kemampuan kita. Nah, kita kerahkan semua kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu apapun kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Nah, ya, sehingga ayat yang kita bacakan tadi sekali lagi bukan berarti kita meremehkan dan bermalas-malasan dalam melaksanakan ketakwaan dengan alasan sesuai dengan kemampuan. Tapi perlu diketahui dan dipahami, makna sesuai dengan kemampuan di sini adalah semaksimal mungkin kemampuan kita. Nah, kita usaha maksimal untuk melaksanakan ketakwaan tersebut. Kalau kita tidak mampu, nah, Allah tidak akan membebani kepada satu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tuh. Sehingga bisa diambil faedah daripada ayat tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bahwasanya seorang manusia apabila tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka dia bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan kemampuannya. Ya. Tapi kesulitan tadi setelah dia berusaha untuk sempurna dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kalau sudah usaha maksimal ternyata dia tidak mampu, maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, di antara contohnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, "Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jamb." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Ya. Salat dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Pada salat-salat wajib hukumnya adalah rukun. Di antara rukun, rukun salat. Berdiri bagi yang mampu. Dalam artian kalau seseorang dia duduk dalam salat wajib padahal mampu berdiri, maka salatnya tidak sah. Ya. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau engkau tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Ini pun kalau dia benar-benar berdiri itu gak mampu. Ya. Jangan sampai bermudah-mudah memilih sholat untuk duduk, padahal dia mampu untuk berdiri. Nah, padahal dia mampu untuk berdiri. Ya. Tapi dia berusaha dulu untuk berdiri. Kalau dikira-kira tidak mampu berdiri, nah, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Ini makna bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Semaksimal mungkin kemampuan kita. Nah, kalau sudah berusaha dan tidak memungkinkan dikarenakan dia sedang sakit atau yang lainnya salat dalam keadaan berdiri, maka boleh salat dalam keadaan duduk. Nah, kalau tidak bisa juga salat dalam keadaan duduk, maka boleh dengan berbaring ke arah kanan atau ke arah kiri. Ya. Begitu juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, baik itu saum ataupun yang lainnya. Kalau seseorang tidak mampu untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka boleh dia mengakhirkannya, mengqadanya di bulan-bulan yang lain. Ya. Dengan syarat dia sudah berusaha, ya, untuk saum di bulan Ramadan. Nah, bukan berarti saya enggak mampu di bulan Ramadan. Nah, nanti saja di bulan yang lainnya. Ya, padahal dia tidak ada udzur. Nah, tetapi dia berusaha maksimal untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kalau tidak mampu, baru ya, dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa indatu min ayyamin ukhra. Kalau mengatakan barang siapa yang dia sakit atau dalam keadaan safar kemudian berbuka, maka bayarlah pada hari-hari yang lain. Begitu juga masalah haji dan yang lainnya. Nah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita tidak mampu melaksanakannya dikarenakan ada udur-udur syar'i, maka Allah pun tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan. Dikarenakan agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Nah, dan Rasulullah mengatakan inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Ya. Mudah agama Islam ini. Ya, kalau sudah mudah, jangan kita bermudah-mudahan lagi. Sudah mudah Islam ini. Tinggal menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, cukup. Nah, mudah Islam ini. Kalau ada perintah yang berat, seorang hamba tidak mampu melaksanakannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Baik dengan ada gantinya, atau Allah menggugurkannya. Nah, mudah agama Islam ini. Sehingga banyak dalam ayat-ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemudahan Islam. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan dari kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesusahan pada kalian. Mudah Islam ini. Ya. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan lagi dalam Islam. Sudah mudah. Tinggal menjalankan syariat Islam yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, ini mudah. Itu sebaliknya, kalau kita membuat-buat syariat yang baru, ini menyusahkan, menyulitkan. Nah, ayat yang berikutnya dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan oleh kalian ucapan yang benar. Nah, ingat qawlan sadida, pakai sin bukan pakai sya. Ya, kalau qawlan sadida misalnya ucapan yang keras kalau syadidah. Saya pakai sin. Qawlan sadidah. Ucapan yang benar. Nah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kaum mukminin untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan ucapan yang benar. Nah. Di mana ucapan yang benar ini disebutkan oleh para ulama mencakup setiap ucapan yang di dalamnya kebaikan. Baik itu berupa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mencari ilmu. Nah, menghafal ilmu. Ya, menghafal Al-Quran, hadis, dan juga faedah-faedah ilmu. Atau bentuknya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, atau ucapan yang baik yang menumbuhkan kecintaan di antara manusia. Ini pun termasuk qawlan sadida, ucapan yang benar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Nah, lawan ucapan yang baik, ucapan yang benar, yaitu ucapan yang tidak baik. Ucapan yang tidak benar. Nah, ucapan yang salah. Apakah ucapan yang salah itu salah zatnya? Termasuk ucapan yang salah yang batil? Atau dikarenakan salah menempatkan? Nah, ucapan salah secara zatnya, seperti seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, bentuknya celaan, cacian, makian, hinaan, ghibah, namimah, atau ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Nah, ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, atau ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, ucapan-ucapan yang mengandung kebid'ahan, dusta, dan yang semisalnya. Ya, secara zatnya, ini ucapan yang jelek. Ucapan yang tidak benar. Ada juga, termasuk di antara ucapan yang tidak baik, yaitu ucapan yang pada asalnya baik, akan tetapi salah di dalam menempatkan. Ya. Ucapan yang baik, tatkala dia salah dalam menempatkannya, maka menjadi tidak baik. Kenapa dikatakan li'anna likulli maqam maqal? Ini kaidah. Ya, dikatakan pada setiap tempat itu ada maqal. Nah, ada ucapan yang cocok. Sehingga ucapan yang baik kalau tidak cocok penempatannya, bisa menjadi ucapan yang sahih. Nah, tatkala dia amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan ibadah, ucapan yang baik. Tapi tatkala dia salah menempatkannya. Nah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang dia lakukan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Berarti ini bisa menjadi ucapan yang jelek. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tadi kita sebutkan ucapan yang jelek ini bisa ucapan yang jelek secara zatnya, secara asalnya jelek. Ada juga ucapan yang jelek ini pada asalnya ucapan yang baik tapi salah dalam menempatkan. Ya. Menimbulkan fitnah. Ya. Menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin misalnya. Nah, menjadi ucapannya jelek. Barakallahu fikum. Begitu juga ucapan yang baik. Ada ucapan yang baik pada asalnya, zatnya baik. Ada juga ucapan yang baik dikarenakan sebabnya. Nah, ucapan yang baik zatnya seperti tadi. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ataupun dia mengajak orang lain berdakwah. Orang berdakwah kepada orang lain. Nah, ini ucapan yang baik secara zatnya. Baca Al-Quran. Ada juga ucapan yang baik dikarenakan sebabnya. Ucapan tersebut ucapan yang mubah. Tapi dengan sebabnya menimbulkan kecintaan. Nah, dari orang lain. Dengan sebabnya menyenangkan hati orang lain. Ucapan yang mubah. Tapi ketika dia lontarkan, orang lain senang. Ya. Atau membuat orang lain hilang kesedihannya, hilang gundah gulananya. Nah, ini pun termasuk ke dalam ucapan yang baik. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, apabila seseorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengucapkan ucapan yang baik, yang benar, dia akan mendapatkan dua keutamaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Keutamaan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Nah, ya, ini dengan ketakwaan akan memperbaiki amalan-amalan. Nah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan ketakwaan dan ucapan yang benar, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya. Ini keutamanya. Dengan takwa, amalan-amalannya akan baik. Dosa-dosanya akan diampuni. Begitu juga dengan ucapan yang benar. Ucapan yang baik, amalan-amalannya akan baik, dan dosa-dosanya akan diampuni. Nah, sehingga diketahui daripada ayat ini, mafhumnya yang dipahaminya, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengucapkan ucapan yang benar, maka dia pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbaiki amalan-amalannya dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Nah, dikarenakan Allah mengatakan tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah ucapan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Yang dipahami, diketahui pada ayat ini, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang tidak mengucapkan ucapan yang benar, ini dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memperbaiki amalan-amalannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menghasung untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan ucapan yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang faedahnya, keutamaannya. Nah, dengan bertakwa kepada Allah akan diperbaiki amalannya, akan diampuni dosa-dosanya. Wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumah. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, ayat-ayat dalam perintah untuk bertakwa banyak dan diketahui. Wa qala ta'ala, dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, berikutnya disebutkan lagi tentang faedah, keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dari setiap problem, masalah yang dia hadapi. Nah, maka hendaklah ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita. Setiap kesulitan, setiap problem yang kita hadapi, kalau dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Baik masalah, kesulitan, problem yang kita hadapi berkaitan dengan ma'isyah, berkaitan dengan usaha kita, pekerjaan kita, atau berkaitan dengan harta kita, berkaitan dengan anak-anak, atau problem di masyarakat dan yang lain sebagainya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Teh. Maka hendaklah kita bersandar, nah, terhadap itu semuanya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Betapa banyak ya contoh-contoh baik dari ayat-ayat ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar. Ya. Seperti kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian tiba-tiba pintu gua tersebut tertutup oleh batu yang menggelinding dari atas. Nah, tidak bisa keluar mereka. Kemudian mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan soleh yang pernah mereka lakukan dalam keadaan ikhlas. Dari ketakwaan. Ya, dengan sebab ketakwaan dan amalan soleh yang mereka lakukan, pintu gua pun bergeser. Sedikit demi sedikit sehingga terbuka dan mereka bisa keluar. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala pun berjanji selain akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ini pun di antara keutamaan yang sangat agung. Faedah yang sangat besar bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, contohnya kalau seandainya ada orang yang dia bekerja, mendapatkan harta dari jalan yang haram, baik itu menipu, baik itu riba, atau yang semisalnya. Nah, kemudian kita berikan nasihat kepada orang ini supaya meninggalkan pekerjaannya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Akan tetapi tentunya tidak tergesa-gesa. Nah, dan jangan sampai mengira kalau seandainya terlambat berarti dusta janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang-kadang seorang, oh ini kok belum ada juga rezeki ini? Saya sudah meninggalkan usaha saya yang haram, kok tetap aja keadaan demikian, gak ada rezeki. Nah, jangan mengira ketika terlambat Allah berikan, bahwasanya Allah itu dusta dalam janjinya. Teh. Maka Nabi kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan balasan terhadap orang itu untuk mengujinya. Nah, apakah dia kembali kepada dosa yang telah dia lakukan? Ataukah dia benar-benar bertobat dan meninggalkan dosa tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Misalnya, tatkala seorang dia bermuamalah, bekerja, mendapatkan penghasilan dengan cara yang riba. Nah, kemudian kita berikan nasihat supaya meninggalkan usaha tersebut. Teh. Akan tapi ketika dia meninggalkan usaha tersebut, kadang-kadang sebulan, dua bulan, tiga bulan, dia tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, ya, dari usaha yang sebelumnya. Atau mungkin dia merasa kurang. Nah, dibandingkan dengan usaha sebelumnya, maka hendaklah jangan putus asa. Nah, dan jangan sampai mengucapkan mana rezeki yang akan datang dari tempat yang dari sangka-sangka. Jangan demikian. Ya. Akan tapi hendaklah dia tetap menanti, menunggu sambil dia berusaha dengan usaha yang halal. Dan dia yakin, percaya dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dia pun membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan mendapatkannya. Akan mendapatkan apa yang Allah janjikan kalau dia memenuhi syaratnya. Nah, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan tergesa-gesa. Ya. Ketika dia tinggalkan usaha yang haramnya, usaha yang mengandung unsur ribawiyah, penipuan dan sebagainya, dia tinggalkan. Nah, sebulan, dua bulan kok begini-begini saja. Mana rezeki yang akan datang dari sangka-sangka? Mana jalan keluar? Ini tergesa-gesa berarti. Ya. Jangan tergesa-gesa. Nah, Allah berniat untuk menguji orang ini. Sejauh mana keimanannya? Apakah dengan ujian ini dia akan kembali kepada dosa-dosa yang telah dia lakukan? Nah, ataukah dia benar-benar bertobat dari dosa yang telah dia lakukannya? Teh, jangan tergesa-gesa. Sampai dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ay idza da'a ma lam yu'ajjil." Dikabulkan bagi salah seorang di antara kalian apabila berdoa. Doanya akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Apa yang maksudnya tergesa-gesa? Yaqulu da'awtu summa da'awtu summa da'awtu falam yustajab li. Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa yaitu orang yang mengatakan aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa tapi belum juga dikabulkan kepadaku. Nah, ini tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, saya sudah berdoa berapa kali? Berdoa berapa puluh kali tapi kok belum dikabulkan juga. Nah, ini tergesa-gesa. Dengan perbuatannya semacam ini justru menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan bosan-bosan kita berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Walaupun pengabulan doa ini berbeda-beda keadaannya. Ada yang secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Ada yang Allah akhirkan. Ada juga yang diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan terhindar dari mara bahaya. Ini adalah bentuk pengabulan doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Begitu juga masalah ketakwaan tadi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problem, kesulitan yang dihadapi, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi tadi, jangan tergesa-gesa. Jangan sampai mengatakan, mana buktinya saya sudah meninggalkan pekerjaan ini, pekerjaan itu yang haram, tapi kok belum ada ya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini tergesa-gesa. Ya, bersabar. Tunggu. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan para ulama menyebutkan, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Ya. Kadang-kadang mungkin sebagian kita ada yang pernah memiliki usaha yang secara hitung-hitungan luar biasa keuntungannya. Nah, setiap bulan sampai puluhan juta misalnya. Tapi ternyata di sana mengandung perkara-perkara yang diharamkan. Baik ribawiyah atau penipuan. Nah, atau yang semisalnya. Ya. Maka hendaklah kalau ada keimanan dalam dirinya dan ingin menjadi hamba yang bertakwa, tinggalkan usaha tersebut. Dan yakin. Yakin. Nah, kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dan kita yakin kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang harus kita yakini. Ya. Sehingga tidak berat, tidak sedih yang berkepanjangan tatkala kita meninggalkan usaha yang haram. Nah, ya. Bagaimana tadi? Terhibur dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhibur dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar, solusi dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, barakallahu fikum. Ini di antara ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala berkaitan dengan ketakwaan, dan masih ada ayat yang lain dan juga hadis-hadisnya insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan mungkin Fadhil bisa silakan. Ya. Jadi antara kiat-kiat kita istiqomah dalam ketakwaan, yang pertama jangan lupa kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ketakwaan. Di antaranya Nabi SAW mengajarkan doa supaya kita senantiasa diberikan ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, sikap menjaga kehormatan diri, wal gina, dan kecukupan. Nah, dan banyak doa-doa yang lainnya. Ini diantaranya meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau sunnah-sunnah Nabi SAW tentang targhib. Nah, tentang targhib, hasungan-hasungan supaya kita bertakwa kepada Allah. Nah, lihat janji-janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Apa faedah-faedah daripada ketakwaan ini masuk supaya kita terus dalam ketakwaan. Nah, dan juga melihat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak bertakwa kepadanya. Nah, kemudian kiat yang berikutnya senantiasa kita bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan wa kunu ma'as-shodiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Nah, dikarenakan teman sangat berpengaruh sekali terhadap jati diri seorang. Sehingga Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kepada agama temannya. Sehingga hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Ya. Jadi antara faktor-faktor supaya kita istiqomah di atas ketakwaan. Nah, memilih teman yang baik. Memilih teman-teman yang bertakwa. Dan sebab yang lainnya, kita senantiasa menghadiri majlis ilmu. Majlis yang dibacakan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, dikatakan ini merupakan faktor yang sangat penting untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka merasakan bertambahnya keimanan, bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah mengingatkan mereka tentang surga dan neraka, mereka merasakan keimanannya meningkat, ketakwaannya meningkat. Sehingga hendaknya kita pun jangan meninggalkan majlis ilmu. Ya, kalau diibaratkan cas seperti cas. Nah, kalau baterai kita sudah lemah, dicas kembali. Ya, supaya meningkat lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara kiat-kiat sebab-sebab kita istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, mungkin kita sampai sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.